Kita masuk bab baru, bab ke-76, babu ihtimalil adha, bab tentang menanggung derita, menahan penderitaan. Dari bab ini dianjurkan kepada kita untuk sabar menanggung berbagai macam penderitaan. Karena hidup adalah penuh penderitaan, kenikmatan bukan tujuan hidup ini, tapi alat. Boleh beberapa kenikmatan boleh kita nikmati, tapi itu bukan menjadi tujuan. Artinya, kalau memang Allah berikan kenikmatan kepada kita, ya silakan kita nikmati. Kalau Allah tidak berikan kenikmatan kepada kita, ya sabar. Mudah. Hidup ini mudah. Para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an menghadapi hidup ini mudah sekali. Sangat-sangat mudah sekali. Apa yang bisa mereka raih, apa yang bisa mereka nikmati, apa yang bisa mereka pakai, asal halal. Tapi apa yang tidak mereka dapatkan, mereka sabar. Mereka tidak memaksakan diri. Inilah perasaan. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran 143, ketika Allah menceritakan, mengkisahkan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa, yang berinfak, yang tidak terus-menerus dalam kesalahan. Salah satunya ini dalam bab ini, wal kadzimin al ghayz, orang-orang yang bisa menahan marah. Marah kan tidak enak. Tersinggung, marah ini beban. Tapi ditanggung, diterima, tidak dilampiaskan. Wal'afina 'anil nas, dan orang-orang yang bisa memaafkan manusia. Kita bergaul dengan manusia, kita tidak bergaul dengan malaikat. Maka tempo-tempo kita berhadapan dengan orang baik, tapi tempo-tempo kita berhadapan dengan orang jahat. Kita ditakdirkan oleh Allah berteman dengan orang-orang yang baik, suka memberi. Kadang-kadang kita ditakdirkan oleh Allah berteman dengan orang fakir, orang jahil, orang usil. Semua merupakan ujian yang harus kita terima. Ya. Langkah yang terbaik, kita tidak meninggalkan itu. Ya. Kita kerja di kantor, kerjaannya halal, gajinya lumayan, tapi orang-orangnya nyebelin. Ya. Pindah lagi ke kantor lain. Ya. Pasti ada masalah lagi. Tidak akan selesai. Maka sabar. Yang penting agama kita masih terjaga. Hak kita dalam masalah dunia dipenuhi. Ya, kecuali agama kita sudah tidak terjaga lagi, besar kemungkinan kita ikut-ikutan korupsi, besar kemungkinan kita bisa ikut berbohong, besar kemungkinan kita bisa meninggalkan sholat. Ah, maka baik kita tinggal. Ya, tapi sekedar penderitaan hidup memancing kesabaran kita, menguji kesabaran kita, maka wajib bagi kita bersabar. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Kemudian As-Surah 43, qala Allah Ta'ala, wa laman sabara wa ghafara inna dzalika la min nazmil umur. Barang siapa yang bersabar dan memaafkan orang lain yang berbuat salah, ghafar. Inna dzalika la min nazmil umur, sungguh ini merupakan hal yang dicita-citakan, sesuatu yang besar, sesuatu yang menjadi tujuan. Orang yang sabar dan gampang memaafkan manusia, ini akhlak yang terpuji, akhlak yang didamba-dambakan oleh seorang muslim. Bisa bersabar dan mudah memaafkan orang lain. Kemudian hadisnya 648. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li qarabatan, wahai Rasulullah, aku mempunyai kerabat. Kerabat bisa dari ayah, bisa dari ibu. Ya. Bisa dari pihak ayah, bisa dari pihak ibu. Asiluhum wa yaqta'uni. Aku selalu menyambung silaturahim dengan kerabatku tadi. Aku berkunjung, aku membantu kalau dia kesulitan, aku datang menanyakan kabarnya. Wayak ta'uni, tapi dia tidak. Dia memutuskan, aku sakit dia gak pernah datang, aku butuh bantuan dia gak bantu. Jadi tidak timbal balik. Aku baik dengan dia, dia tidak baik denganku. Ini kerabat. Dan silaturahim sekali lagi khusus untuk kerabat, bukan teman, bukan sahabat, bukan kenalan. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Aku selalu berbuat baik kepada dia, dia berbuat buruk kepadaku. Aku tolong, aku bantu, aku perhatikan, tapi tidak sebaliknya. Dia jahat. Ternyata yang diuji dengan ujian seperti yang kita bahas tadi bukan hanya kita, ini sahabat diuji seperti ini. Ya, dan kadang kita punya adik atau punya keponakan atau punya paman atau punya saudara misan, kita baik dengan dia tapi dia jahat terhadap kita. Ini bagian dari ujian. Ini contohnya. Wa a'lamu anhum wa yajhaluna 'alayya. Aku lembut, aku sabar, aku santun kepada dia, dia sebaliknya jahil, jahat terhadap diriku. Bagaimana ini? Ya, orang ini datang kepada Nabi minta fatwa. Bagaimana keadaan seperti ini? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La in kunta kama qulta." Kalau betul apa yang engkau ucapkan, jadi Nabi tidak menjazmkan. Karena bisa saja kan penilaian orang itu salah. Ya, dia tidak pernah berbuat baik kepadaku ya Rasul, padahal pernah, kan bisa juga. Walaupun dia tidak niat berbohong, karena mungkin salah atau lupa dia. Ya, salah menilai atau lupa kan bisa saja. Ah, dari sini seorang hakim tidak selayaknya langsung menerima laporan satu pihak. Kan banyak kita terpancing emosi lalu memutuskan keputusan buru-buru hanya karena laporan satu pihak. Mestinya kedua belah pihak didatangkan. Ya, maka Nabi mengatakan, la in kunta kama qulta. Kalau betul apa yang engkau ucapkan, kalau betul bahwa engkau dalam posisi seperti di atas, saudaramu dalam keadaan jahat seperti di atas, faka'annama yusikuhumul mal, maka seolah-olah engkau menyuapkan abu yang panas. Gitu. Engkau menyuapkan kepadanya abu yang panas kepada dia. Berarti sebetulnya yang rugi siapa? Dia. Bukan engkau. Bahkan engkau dalam keadaan menang, dalam keadaan tidak sakit, yang sakit dia. Ya, karena disuapi dengan abu yang panas. Wa la yazalu ma'aka min Allah ta'ala dhahir. Dan engkau senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah. Engkau terus dalam keadaan menang. Dhahir 'alaihim, atas mereka, madum ta'ala dhalik, selagi engkau terus dalam keadaan seperti ini. Berarti Nabi menyuruh orang ini untuk tidak bosan, untuk tidak menyerah, untuk tidak membatasi kesabarannya. Terus beri, terus kunjungi, terus hadiahi, terus bantu. Walaupun dia tidak pernah membantumu, walaupun dia tidak pernah menolongmu, tidak ada perhatian sedikit pun terhadap engkau, biar. Ya. Nabi tidak mengatakan kalau begitu ya sudah. Ya, daripada engkau sakit hati ya sudah, enggak usah dikunjungi. Nah, enggak. Nabi mengatakan madumta ala dzalik. Selagi engkau selalu berada dalam keadaan seperti itu, maka engkau akan terus mendapatkan pertolongan dari Allah, dan seolah-olah engkau menyuapkan abu panas kepada dia. Ya, berarti yang rugi sekali lagi dia, bukan engkau. Rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ya, karena hadis ini sudah ditulis sebelumnya, yaitu hadis nomor 318, maka beliau tidak membawakan fawaid dari hadis ini. Kita lanjutkan bab selanjutnya, bab 77. Di bab 76 ini hanya ada satu hadis. Kita lanjutkan bab 77. Babul ghadabi idza intahakat hurumatus syar'i wal intisari li dinillah ta'ala. Bab tentang marah ketika hal-hal yang haram dilanggar, dan bab tentang menolong agama Allah. Nanti akan kita ketahui apa yang dimaksud menolong agama Allah. Apa yang dimaksud dengan menolong agama Allah? Dan dalam ayat disebut menolong Allah, intan surullah, nanti akan dibawakan oleh beliau ayat ini. Jika kalian mau menolong Allah, padahal tidak mungkin Allah ditolong, Allah lah yang menolong. Allah tidak butuh pertolongan, kita yang butuh pertolongan. Ya. Maka yang dimaksud agama Allah, menolong agama Allah. Bagaimana menolong agama Allah? Nanti beliau akan jelaskan. Jadi bab ini bab tentang kemuliaan orang yang marah. Marah ketika apa? Ketika hal-hal yang haram dilanggar. Tentu bagi orang yang bisa marah, orang-orang yang sanggup marah, orang-orang yang bisa menampakkan kemarahan. Anak saya tidak sholat, istri saya tidak menutup aurat, saya tampakkan kemarahan saya. Karena saya pasti bisa terhadap anak saya, terhadap istri saya. Tentu ini berbeda terhadap orang tua saya, mertua saya, paman saya, tetangga saya. Ini beda. Ya. Jadi harus kita tempatkan pada tempatnya. Kapan kita bagus untuk marah, kapan tidak bagus, kapan tidak perlu. Ya, Rasul dan para sahabat 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun pertama dakwah Islam, beliau marah-marah melihat berhala-berhala disembah oleh Abu Jahal Abu Lahab di Ka'bah, di kiri kanan Ka'bah penuh dengan berhala. Beliau marah-marah? Tidak. Tidak. Karena beliau belum sanggup marah. Belum sanggup untuk marah karena Allah, maka ditahan. Pada tahun 8 Hijrah, pada tahun 8 Hijrah, ketika beliau mengalahkan Mekah, baru beliau tampakkan kemarahan beliau. Beliau tumbangkan berhala-berhala itu, Bata, Uzza, Hubbal, Manat dan seterusnya. Tongkat beliau, tangan beliau ikut langsung menumbangkan, menghancurkan berhala-berhala itu. Dengan mengatakan ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahiqa. Kenapa? Beliau sudah mampu. Adapun ketika beliau belum mampu, beliau tidak memaksakan. I'lam ayyuhal 'abdul mu'min annal ghadaba lillahi yakunu mahmudan. Ketahuilah wahai hamba yang beriman bahwa marah karena Allah ini terpuji. Marah karena Allah ini terpuji. Marah karena anak kita tidak salat, marah karena istri kita tidak taat kepada Allah, ini marah yang terpuji. Dan begitulah seorang suami, begitulah seorang pemimpin. Sifat seorang pemimpin itu apa? Marah. Sifat seorang pemimpin itu marah. Maka tidak baik pemimpin itu senyum terus ya, nyengir terus ya. Sekali-sekali marah. Sekali-sekali marah. Tunjukkan kemarahan di hadapan rakyat. Dia marah. Gitu. Agar wibawa. Ya. Tunjukkan di hadapan anak-anak sekali-sekali. Di hadapan istri sekali-kali. Marah. Karena Allah. Bagaimana Nabi marah sekali di hadapan Aisyah dan disobek-sobek itu hurdek. Nanti akan dibawakan hadis. Tunjukkan kepada keluarga, kepada anak buah, kepada anak-anak, kepada orang yang dibawahnya, kepada rakyat, bahwa dia sedang marah dan marah itu karena Allah. Ingat Nabi Musa dipegang jenggot Harun. Marah beri melihat Bani Israel menyembah anak sapi. Menyembah sapi. Marah beri pegang jenggot Harun alaihi salam. Marah karena Allah. Dan banyak kisah-kisah tentang kemarahan para nabi dan rasul, kemarahan sahabat. Ibnu Abbas sampai mengatakan musuh Allah, kadzaba adullah, sungguh dusta itu musuh Allah. Padahal yang dikatakan seperti itu seorang tabi'in, ulama tabi'in, dikatakan musuh Allah. Marah ketika mendengar Nauf al-Bakali mengatakan bahwa Nabi Musa yang ada di surat Al-Kahfi itu yang bertemu dengan Khadir itu bukan Nabi Musa bin Israel. Dan ini keliru. Maka marah Ibn Abbas. Dan seterusnya. Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali marah. Sekali waktu. Setiap hari marah-marah. Sekali waktu. Dan marahnya sekali lagi karena Allah. Bukan karena hawa nafsu. Bukan karena haknya tidak dipenuhi. Bukan karena orang lain tidak menunaikan kewajiban terhadap dirinya. Bukan. Tapi karena hak Allah dilanggar. Yang haram dilanggar. Yang wajib tidak dilaksanakan. Gitu ya. Beliau membawakan suratul Hajj. Qala Allahu ta'ala wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbi. Barang siapa yang membesarkan kehormatan Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-Nya. Kehormatan Allah, hal-hal yang haram dilanggar. Ya, ini kehormatan Allah. Ayat selanjutnya yang tadi kita singgung, surat Muhammad ayat 7, qala Allahu ta'ala, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian mau menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan kaki-kaki kalian. Berarti kuat, ya. Orang yang diteguhkan telapak kakinya, dia akan kuat. Tidak seperti kaum muslimin hari ini dalam keadaan kakinya tidak teguh, tidak kuat. Yang kuat kaum kafiri, Yahudi dan Nasrani. Sementara kaum muslimin dalam keadaan lemah, tidak kaya, tidak jaya, tidak menang, tapi lemah. Tidak seperti para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, begitu kuatnya kokoh telapak kaki mereka, dan mereka sanggup melawan Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani kalah di hadapan mereka, menyerah kepada mereka, bahkan menyerahkan pintu kunci pintu gerbang Palestina langsung kepada Umar, diserahkan oleh para batrik, para pendeta dan pastor. Ya, di saat Umar datang masuk ke Palestina dalam keadaan berjalan kaki dan dalam keadaan memakai pakaian yang sangat-sangat sederhana. Yes. Sampai Abu Ubaidah bin Jarrah mengusulkan berhubung yang akan menyambut engkau adalah pembesar-pembesar Romawi, para batrik, bagaimana jika engkau memakai pakaian besar? Enggak pakai pakaian kayak gini, rupanya malu Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Umar mengatakan, kalau bukan engkau yang mengatakan seperti ini, sudah aku tampar. Ya, marah Umar. Marah. Kita dimuliakan oleh Allah, kita ditinggikan oleh Allah, musuh-musuh kita direndahkan oleh Allah. Itu karena ketaatan kita. Karena ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, akidah kita, ibadah kita, enggak ada hubungannya dengan pakaian. Yes. Maka Umar tidak malu datang sebagai orang nomor satu di dunia Islam, tertinggi, termulia, nomor satu. Rasul dan Abu Bakar sudah wafat. Yes. Namanya terdengar ke seluruh pelosok dunia. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Sama dengan hari ini, siapa manusia yang tidak kenal Obama misalnya? Ya, siapa yang tidak kenal? Ya, manusia orang nomor satu di negeri terkuat, terbesar. Hari itu Umar bin Khattab. Tidak ada yang tidak kenal Umar bin Khattab. Nah, datang ke Palestina, ibu kota Romawi hari itu, Syam, dengan pakaian yang sangat-sangat sederhana. Ya, dalam keadaan berjalan kaki. Ya, tidak dengan kendaraan yang bagus, yang mewah. Kan kendaraan bagus sudah ada hari itu. Ya, kuda-kuda yang bagus ada. Tapi Umar tidak memakai. Yes. Nah, begitulah para sahabat. Mereka menolong agama Allah, maka sebagai balasannya Allah tolong mereka. Allah kuatkan mereka, dan sebaliknya Allah rendahkan musuh-musuh para sahabat serendah-rendahnya. Rendah sekali. Ya. Jika kita ingin seperti para sahabat, jika kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah sebagaimana sahabat, mudah. Mudah. Mudah untuk dibicarakan tentunya, tapi sulit untuk dilaksanakan. Contoh Rasul dan para sahabat. Bagaimana cara beribadahnya para sahabat, akidahnya para sahabat, manhajnya para sahabat. Karena sahabat bisa mulia, bisa menang, bisa jaya, bukan dengan teknologi, bukan dengan ilmu pengetahuan dunia, bukan dengan perdagangan, ekonomi, pertanian, bukan. Tapi dengan manhaj yang hak, dengan ketaatan yang benar, dengan sami'na wa ata'na kepada Allah Rabbul Alamin. Maka para sahabat dijunjung tinggi oleh Allah setinggi-tingginya, sementara musuh-musuh para sahabat hari itu direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah. Tidak seperti hari ini sebaliknya. Kaum muslimin direndahkan oleh Allah. Kan yang merendahkan kaum muslimin siapa kalau bukan Allah? Emang ada kekuatan lain selain Allah? Kan kekuatan hanya milik Allah. Berarti yang merendahkan kaum muslimin, yang membuat kaum muslimin kalah, tidak menang, tidak jaya, siapa? Tentu Allah. Yang bikin Amerika jaya, Jepang maju, siapa kalau bukan Allah? Allah. Ya. Kenapa Allah tidak balik? Allah bikin Amerika, Jepang bangkrut, kaum muslimin jaya. Kalau Allah mau, mudah sekali. Kenapa Allah tidak mau? Kenapa Allah tidak lakukan itu? Jawabnya ayat ini, intansurullah yansur. Allah akan tolong kita kalau terlebih dahulu kita menolong agama Allah dengan manhaj yang hak, dengan akidah yang hak, dengan ibadah yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjutkan hadisnya. 649. وعن أبي مسعود dari أبو مسعود عقبة بن عمر البدري namanya عقبة بن عمر البدري رضي الله عنه dia berkata جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, laki-laki ini mengatakan, inni la ata'akharu an salati subhi. Wahai Rasulullah, saya sering melambatkan diri salat subuh. Di tengah jalan lambat. Ya. Jadi udah komat, udah lumayan lama komat, baru datang. Baru masuk masjid. Ya. Dan ini sengaja, lihat lafaznya sengaja. Agak aneh ini. Kenapa? Min ajli fulanin. Karena si fulan. Tidak disebut namanya. Apakah ini Mu'ad bin Jabal, ya, sepertinya lain, ya. Karena Mu'ad bin Jabal bukan sholat subuh, tapi sholat isya, ya, atau mungkin juga sholat subuh juga, ya. Jadi ada dua kisah. Yang jelas di sini namanya tidak disebut. Siapa yang jadi imam? Ya Rasul, saya sering melambatkan diri ikut sholat subuh karena si fulan mimma yutilu bina, yang terlalu panjang mengimami sholat kami. Jadi baca suratnya terlalu panjang. Al-Baqarah misalnya, Ali Imran misalnya, Nisa misalnya ya, sampai selesai. Nabi memang pernah, bahkan bukan hanya Al-Baqarah, tapi Al-Baqarah ditambah An-Nisa ditambah Ali Imran, tiga surat panjang baru ruku. Nabi pernah lakukan, tapi itu sholat malam, sholat tahajud, bukan sholat wajib. Adapun sholat wajib belum pernah. Belum pernah Nabi contohkan sholat wajib dengan bacaan panjang. Nah ini entah sholat apa yang jelas panjang. Ya, antum jangan bayangkan panjang di sini semuanya tertahan. Ya, bukan. Ya, bagi kita pun panjang. Ya. Benar imam semuanya tertahan. Ya, panjang. Ya. Bukan ya, jauh lebih panjang dari ya, mungkin Al-Baqarah namanya Ali Imran. Ini kita ucapan dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri. Wa ma ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi maw'idatin qattu ashadda mimma ghadiba yawma idin. Aku belum pernah melihat Rasulullah marah ketika ceramah, ketika memberikan nasihat, seperti marahnya waktu itu. Demi mendengar ada seorang yang mengimami sholat subuh panjang sekali, sampai ada makmum yang sengaja melambatkan diri. Jadi mungkin sudah kebiasaan mungkin ya, tiap hari seperti itu ya, dia tunggu kira-kira apa dapat ya, tinggal 10 ayat lagi dah baru masuk ya. Nanti akan kita lihat ini boleh apa tidak gitu ya. Berarti dia tidak mengikuti Al-Fatihah. Kalau dia mengikuti Al-Fatihah enggak mungkin ada pertanyaan seperti ini ya. Berarti dia tidak ikut Al-Fatihah, jadi tidak disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keliru pendapat sebagian orang bahwa makmum apabila tidak mendapatkan Al-Fatihah imam maka belum dapat satu rakaat. Keliru. Ya. Aku belum pernah melihat Nabi marah ketika memberikan nasihat melebihi marahnya hari ini. Marah. Ya. Karena melihat ada salah satu sahabat beliau yang mengimami sholat subuh terlalu panjang. Ya. Faqal ya ayuhanna. Nabi berkata dalam khutbahnya itu. Jadi rupanya beliau marahnya di mimbar. Beliau tidak berhadapan berdua bertiga tapi di mimbar. Inna minkum munaffiri. Sungguh di antara kalian ada orang yang bikin orang lain lari. Lari dari ibadah, lari dari ikhlas, lari dari ketaatan. Gitu. Karena apa? Itu tadi. Terlalu lama mengimami sholat. Maka salah satu yang tidak disukai oleh Nabi, membikin manusia berat dalam agama. Ya, yeah. Karena kita disuruh untuk membuat orang-orang itu nyaman dalam beragama ini. Apalagi orang awam. Apalagi hari ini kita berhadapan dengan ribuan orang awam. Jangan bikin mereka berat dalam agama ini. Yeah. Apalagi anak-anak. Yeah. Banyak dari kita yang membuat anak-anak kita itu ngeri. Ya. Yeah. Mendengar apa itu sekolah itu ngeri sekolah itu gitu ya. Jadi dipaksa ya, maka lebih baik kita ngalah daripada dia benci dengan pelajar, daripada nanti sampai besar dia benci dengan sekolah ya. Maka kita rayu pelan-pelan ya, bukan paksa. Paksa diikut, dipotong, ditaruh di sekolahan, di bangku, paksa bentak-bentak. Kita sering mendapatkan sebagian orang tua seperti itu, ini tidak puas. Ya, kalau toh hari itu enggak, ya namanya anak-anak, ya. Namanya anak-anak. Kalau hari itu akhirnya enggak sekolah, enggak apa-apa kan? Bukan hari itunya, nantilah, nanti kesananya yang tentu. Ya, kita dapati para ulama, orang-orang besar, orang-orang sukses dulu kecilnya bagaimana, banyak cerita. Jadi tidak harus kecil itu jadi anak manis, duduk, diem, ya, nyatet, ya, ya. Dunia anak-anak lari ke sana kemari. Ya, antum jangan harap anak antum umur 6 tahun gitu duduk di sini dengeri sambil nyatet, ya. Ngeri antum lihat kayak gitu. Ini anak apa jin, ya. Makanya jangan paksakan anak seperti itu. Ya, anak, dunia anak lari ke sana kemari. Namanya anak-anak. Tidak bisa disalahkan. Kitanya yang disalahkan. Ya. Nah ini. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna minkum munafiri. Jangan sampai ada di antara kalian yang membuat manusia lari dari agama ini. Wa ayyukum amman nasa. Maka jika salah seorang dari kalian mengimami manusia, fal yujiz, maka persingkat, sederhana, jangan terlalu panjang, sederhana, baca surat jangan terlalu panjang. Fa inna miwara'ihi al-kabira wa-saghira wa-dhal-haja. Ada di antara para makmum, ada orang yang tua renta mungkin, ada anak-anak, anak-anak belum tua, ya baru belajar sholat, ya sudah mau sholat alhamdulillah, jamaah alhamdulillah, ya dibacakan surat Al-Baqarah kasihan sekali, ya kecuali sholat malam nggak wajib, kalau dia sudah mau sholat malam berarti siap panjang, kan gitu. Kalau nanti di tengah-tengah berhenti juga gak apa-apa, gak wajib ini. Dan Ibn Abbas mengatakan, hampir-hampir aku mempunyai niat buruk. Ketika Ibn Abbas bermakmum pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat. Ya. Wadhal hajah dan orang yang punya hajah. Apalagi sekarang. Kantor di Bekasi, tinggal di Bintang. Ya. Oh, habis subuh mau langsung berangkat. Baca surat Ali Imran mana ya? Tentu merepotkan kan? Banyak orang yang punya hajat. Ya, nah, dari sini kita tahu bahwa hajat bisa ditunda dengan sholat wajib. Kita mau ke pasar minggu misalnya, nah, sholat dulu. Berarti kita mau punya hajat. Maka bagaimana kalau imam terlalu panjang? Ya, disunahkan bagi para imam untuk menyembah. Dan ini Nabi marah, ini syahidnya. Ya. Nabi marah ketika kehormatan Allah hilang. Ya. Ini hal yang apa? Semangatnya baik kan? Si imam ini kan baik ibadah, tapi Nabi marah. Bagaimana maksiat yang jelas-jelas maksiat, ya? Berzina, minum khamr, berjudi. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Fikul hadis istihbabul ghadabi lillah idza intahakat syai'un min hurumati syar'i aw lahkil adza wadhiq bil muslimin. Disukai marah karena Allah apabila kehormatan-kehormatan dalam syariat ini terlanggar. Iya, masuk waktu itu kita sholat dulu. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Thank you.

haramnya membuat manusia lari dari agama ini, membuat manusia berat dalam agama ini, membuat orang-orang awam jadi ngeri melihat Islam. Ini hal dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan isyarat tidak boleh. Kadang kita berbicara sesuatu yang keras, yang menakut-nakuti orang lain. Islam itu harus begini, begini, begini. Nah, ini tidak boleh. Sering kita dengar seorang yang mensyahadatkan orang yang baru saja masuk Islam, kadang suka menakut-nakuti. Kamu mantep nih masuk Islam nih. Islam berat loh. Harus puasa, sholat 5 kali dalam sehari. Ya, agama ini kan gak ada begini. Sudah dipikir belum? Ini gak boleh. Gak boleh. Nabi dan para sahabat tidak pernah membahas itu di hadapan orang yang baru saja baca syahadat. Tidak menakut-nakuti. Nah, sebetulnya agama Islam adalah agama termudah, tergampang, teringat dibanding dengan agama-agama lain. Kemudian istihbabu ta'mimi fi muqatabatil mufti amaman nas. Disunnahkan untuk berbicara secara umum di hadapan manusia dalam membahas kesalahan seseorang. Jadi jangan disebut nama, umum saja. Kalian harus begini, jangan disebut namanya. Ini sekulan begini-gini, enggak. Ya, Nabi berkhutbah di hadapan manusia mengatakan fa ayyukum amman nas wal yujiz. Siapa di antara kalian yang menjadi imam harus mempersingkat bacaannya. Nabi tidak menyebut nama, tidak membahas kasus dan seterusnya. Jadi umum. Ini lebih baik. Akibatnya lebih baik. Kalau menyebut nama, ini kurang baik. Kecuali dalam rangka tahdzir agar orang menjauhinya. Jadi Nabi menyebut-nyebut dulfoisirah, oh dari sulbi orang ini akan muncul anak-anak muda khawarij. Ini dalam rangka tahdzir. Yang terakhir, yang bagi alal imami fi sholati mura'atu hali man khalaqah fa inna fihim al-kabir man khalaqah fa inna fihim al-kabir al-haram wal-marid wal-saghir wal-zal-hajah. Wajib bagi seorang imam dalam sholat untuk memperhatikan, maksud memperhatikan ini mempertimbangkan, mempertimbangkan keadaan orang-orang yang di belakangnya. Barangkali ada yang tua renta, ada yang sakit, ada anak kecil yang ikut sholat, ada yang punya kebutuhan. Tentu si imam ini nggak tahu dan tidak disunahkan untuk nanya satu persatu. Ya. Ini ada yang punya hajat nggak? Di sini. Ya. Ada yang tua, nggak ada yang tua kan? Ya, kecil juga nggak ada. Berarti kita panjang aja ya? Ya. Ini kan secara umum. Ini secara umum bahwa makmum itu secara umum ada yang tidak kuat, ada yang lemah. Gitu. Maka dari fawaid ini bukan berarti kalau kita yakin di belakangnya itu siap semua, muda semua, keluaran pesantren semua, lalu boleh seenaknya memanjangkan bacaan. Tidak. Tidak. Karena kan kita tidak tahu ketika sudah takbir ada orang datang atau bukan, tidak tahu. Ya. Jadi maksud muroah di sini bukan melihat tetapi mempertimbangkan. Ya. Karena di antara makmum tidak tertutup kemungkinan ada anak-anak, ada orang sakit, ada orang tua renta dan ada orang yang mempunyai Ya, kita bersoal jawab. Ibu-ibu yang bawa anak, tolong anak-anak di pangku ya, di agar tidak Kemudian ada pesan dari pengurus, jangan sekali-kali bawa makanan, ya. Akan kotor sendiri. Bagaimana jika penguasa itu sendiri yang membuat mudarat kepada kaum muslimin? Bagaimana dengan keadaan di Syria? Ya, ini musibah. Ini musibah. Ya. Musibah yang wajib bagi kita untuk sabar. Bukan dengan mengangkat senjata, bukan dengan menjelek-jelekkan penguasa. Bagaimana faedah-faedah syar'i di dalam menghadapi penguasa yang zalim. Kita hanya boleh menentang penguasa di saat penguasa itu sudah kafir. Illa antawfihi kufran bawah. Ketika sudah terlihat kekufuran yang jelas pada diri penguasa, baru boleh kita memerangi. Itu pun boleh, bukan wajib. Jika penguasa kita sudah jelas-jelas kufur, jelas-jelas tidak sholat, mengatakan sholat tidak wajib, tapi kita enggak berdaya, tapi kita tidak memerangi, sabar saja, itu pun boleh. Itu pun karena kebaikan sebuah bangsa tidak tergantung pemimpin, tapi tergantung rakyat. Ya, tidak tergantung pemimpin, tapi tergantung rakyat. Antum tahu pemimpin Bani Israel siapa? Ya, pemimpinnya Bani Israel siapa? Pemimpinnya orang-orang Yahudi dulu siapa? Ya, nggak tanggung-tanggung. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Zakaria, bisa. Kurang apa? Tapi apa hasilnya? Tetap saja bangsa kera dan babi. Tetap saja bangsa terlalu. Karena kebaikan sebuah bangsa tidak tergantung pemimpin, tapi tergantung rakyat. Rakyatnya baik, bangsa akan baik. Rakyatnya buruk, bangsa akan buruk. Pemimpinnya buruk, bangsa belum tentu buruk. Pemimpinnya baik, bangsa belum tentu baik. Ya. Apa hukumnya berubah dengan tibun nabawi? Tentu disukai. Tentu disukai. Dan tentu tidak wajib. Ya. Kita tidak pakai tibun nabawi, kita tidak pakai yang disabdakan oleh Nabi Habatul Sauda misalnya. Madu misalnya, tapi pakai suntikan dokter, tentu gak apa. Ya. Kalau kita sikok dengan sabda Nabi, kita minum madu, habatus sauda, tentu ini menunjukkan keimanan kita. Karena mustahil sabda Nabi tidak bermanfaat. Ya. Kalau kita tiba di masjid sesudah azan, apakah kita perlu sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat qobliyah? Tidak, ya. Sholat tahiyatul masjid hanya dilakukan oleh orang yang akan duduk di masjid. Orang yang begitu datang ke masjid langsung sholat qobliyah subuh misalnya, qobliyah subuh misalnya, maka tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid. Tidak waris para sahabat tahiyatul masjid dulu kemudian qobliyah subuh, tahiyatul masjid dulu kemudian qobliyah zuhur? Tidak. Cukup qobliyah zuhur. Cukup qobliyah zuhur. Kecuali datang ke masjid langsung duduk seperti Jumatan, maka sholat tahiyatul masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 kali dalam sehari masuk masjid untuk mengimami. Beliau tidak pernah mencontohkan sholat tahiyatul masjid. Jangan komat dulu, aku mau sholat tahiyatul masjid. Tidak ada riwayat seperti itu. Langsung Nabi datang masuk masjid, langsung komat, langsung mengimami sholat. Bolehkah silaturahim dengan saudara kandung kita yang non muslim atau kafir? Boleh. Boleh, tidak ada larangan. Apalagi dengan kita berkunjung, ada kesempatan, ada jalan untuk berdakwah, ini lebih baik. Tapi ada kalanya kita tidak kunjungi biar dia sempit, biar dia kembali ke Islam ketika dia murtad, itu pun kalau perlu ditempuh, ditempuh. Jadi intinya bagaimana supaya dia masuk Islam. Kalau dia orang kuat, maka kita lembutkan hatinya. Kalau dia orang lemah, kita pepet dia agar semakin lemah, agar merasa berat di dalam Kristennya itu, lalu dia kembali ke. Jadi harus pintar-pintar kita melihat. Ya. Di kampung saya, sholat berjamaahnya sangat cepat, baik bacaan maupun gerakannya, sehingga tidak tumakninah. Bagaimana solusinya? Kalau betul-betul tidak tumakninah, tidak tumakninah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti ayam mematok makanan, maka jangan diikuti karena itu tidak sah. Nabi mengatakan kepada orang yang sholat seperti itu, sholli fa innaka lam tusalli. Sholatlah lagi, engkau belum sholat. Padahal sudah sholat, berarti enggak sholat. Tapi cepat masih tumaknina, Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ada berhentinya, walaupun mungkin 3 detik, 2 detik, cepat sekali kan? Ainista. Jadi yang tidak sah itu tidak ada berhentinya sama sekali. Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Jadi enggak ada berhentinya sama sekali. Kata Nabi disebutkan seperti ayam mematok makanan. Ini tidak. Bagaimana batasan waktu sholat rawatib? Bolehkah kita sholat rawatib di rumah sesaat belum azan? Sebelum azan tidak boleh. Jadi waktu belum masuk kan? Jadi batasannya waktu sudah masuk. Kalau yakin waktu sudah masuk, matahari sudah tenggelam nih, berarti sudah maghrib. Kok belum ada yang azan? Ah tentu boleh qobliyah maghrib. Ya. Ini matahari sudah tergelincir ke arah barat. Bayangan sudah mulai ke arah timur. Berarti sudah masuk waktu zuhur. Tapi kok belum ada yang azan? Ah boleh. Berarti yang salah yang azan. Jadwal yang salah. Karena jadwal bikinan manusia bisa benar, bisa. Tapi kalau belum waktu waktu zuhur, belum boleh qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur harus sudah masuk waktu. Kenapa ikhwan kita lebih peduli terhadap muslimin di Syria daripada di Palestina? Saya tidak tahu. Kalau masalah, kalau masalah menolong sama muslim, itu kita tidak boleh. Ya. Ada tetangga kita Asy'ariyah butuh pertolongan, kita tolong. Ada saudara kita satu manhaj butuh pertolongan tapi jauh, kita dudukan. Ya. Ya, untuk hal-hal seperti ini kita tidak boleh membeda-bedakan. Ya, yang penting sesama muslim. Ya. Nanti kalau membeda-bedakan kita jadi harokilan, jadi hisbilan. Ya, ada orang Jahmiyah, Syariah bersin mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan ya Allah. Ya, tidak boleh kita kecuali secara teknis ya. Karena orang satu manhaj sering ketemu di pengajian, ya kita tahu bahwa dia sedang bersusah. Adapun tetangga empat rumah dari rumah kita kesusahan muslim, kita nggak bantu karena kita nggak tahu, jarang ketemu kan. Nah, ini masalah teknis. Ya, yeah. Intinya bahwa kita harus mendahulukan yang apalagi sudah saudara kita bidaman has kekurangan kita bantu. Kita dahulukan daripada teman kita yang satu manhaj. Ya, yeah. Saudara harus didahulukan. Apa hukumnya menikahi akhwat rohani? Gak apa-apa kalau yakin bisa mendakwai. Biasanya laki-laki bisa mendakwai, insya Allah bisa. Bagaimana hukumnya akhwat kuliah di luar kota? Jangan apa-apa. Artinya niatkan tinggal di luar. luar kota ini. Karena kalau dia sudah mukim kan berarti boleh pendidikan, tetapi harus aman. Yang kedua, dalam perjalanannya tentu saja harus disertai motor. Bagaimana hukum jika kita bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan pajak? Ada ta'awun apa tidak? Kalau di situ ada ta'awun, tentu haram. Wala ta'awunu 'alal itsmi wal udwan. Jangan ada ta'awun, jangan ada tolong-menolong dalam hal itu. Tetapi kalau tidak ada ta'awun, saya kira sulit dikatakan tidak ada ta'awun. Di dunia sudah seperti itu. Apabila seorang ibu setelah berwudu kemudian menyusui anaknya, apakah membatalkan wudu? Tidak. Yang membatalkan wudu adalah buang air kecil, buang air besar, ya, kentut, ya. Di luar itu tidak membatalkan. Ya. Kemudian keluar madi, wadi, sekaligus nasi. Wallahu a'lam. Ya, kita akhiri.